Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam Sunan beliau dari sahabat Thauban pelayan maulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku antada'a alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir saja kalian itu akan diperebutkan oleh al-umam, umat-umat selain agama Islam. Kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Sebagaimana kalian itu seperti makanan yang ada dalam sebuah mangkok, ya. Lalu diperebutkan oleh tada'a al-akalatu. Orang-orang yang bergerombol, ya, lapar, memakan di mangkok yang sama. Nah, hampir-hampir saja kalian itu seperti apa? Makanan yang ada di mangkok tersebut. Tada'a alaikumul umam. Kalian akan diperebutkan, diambil, dimangsa oleh umat-umat yang lain, agama-agama yang lain. Dan ternyata benar apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengalami pada waktu-waktu ini, pada saat-saat ini, di mana umat Islam, kaum muslimin, mereka diperebutkan seperti mangsa, seperti makanan, ya, yang dilahap, direbuti, apa diperebutkan, diambil, ya, dipotong-potong, dibelah-belah oleh orang-orang yang apa bergerombol, al-agalatu, yang sedang memangsa. Ya. Sebagaimana kaum muslimin sekarang benar-benar ditindas, diperebutkan oleh agama-agama umat-umat yang lain. Qulna, maka ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, kila, ya Rasulullah wa ya Rasulullah, amin killatin nahnu yawma idzin, apakah karena sedikitnya kita pada hari itu sehingga kita benar-benar apa diperebutkan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal bal antum yauma idzin katsir, bahkan kalian pada hari tersebut katsir, sangatlah banyak. Seperti zaman kita ini jumlah umat Islam kaum muslimin sangatlah banyak. Bukan hanya jutaan, bukan hanya puluhan juta, bukan hanya ratusan juta, miliar. Bal antum yauma idzin katsir, dan benar kata Rasulullah SAW, bahkan kalian itu pada hari di mana kalian diperebutkan seperti mangsa, katsir, sangatlah banyak. Tetapi tidak memiliki kualitas. Tidak seperti keimanannya para sahabat, murid-muridnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Makanya kata Rasulullah SAW, walakinnakum ghufaun kaghutha'is sail, akan tetapi kalian itu kalian itu adalah buih, yakni banyak tetapi apa tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kualitas. Kaghutha'is sail, sebagaimana buih-buih yang ada di lautan yang sangat mudah hancur terombang-ambing dengan derasnya ombak. Tidak memiliki kualitas, sangat berbeda. Ya. Jadi ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi jumlah itu belum tentu sebuah kebaikan. Ya. Dari sisi apa? Dari sisi ketika jumlah tetapi kualitasnya tidak sebagaimana keimanannya para sahabat, murid-murid mereka, muridnya, murid sahabat, yakni ajwa'ut tabi'in, yang mereka benar-benar di atas keimanan, ya, maka akan sangat mudah sekali untuk diombang-ambingkan, terbawa arus. Seperti kaum muslimin sekarang, subhanallah, mereka sangat malu untuk apa? Memakai atribut-atribut yang itu adalah ciri khasnya kaum muslimin. Lihyah, jenggot, malu mereka. Ya. Padahal itu adalah apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagiannya dari kaum muslimin. Diperintahkan oleh Rasulullah sallam, jussus syawarib wa arkhul liha. Potonglah, cukurlah kumis-kumis dan pelihara, biarkanlah jenggot tumbuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, memakai pakaian malu untuk diangkat di atas mata kaki. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izratul mu'mini nisfus saqa. Pakaiannya, sarungnya seorang mukmin adalah setengah betis. Wala ba'sa walal harat wala haraj fima bainahuma. Dan tidak mengapa apabila di atas mata kaki atau di bawah setengah betis, asalkan tidak sampai melewati mata kaki. Tapi manusia malu sekarang untuk menunjukkan keislamannya. Ya. Maka orang-orang yang seperti ini meskipun jumlahnya banyak, kagutha isail, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada artinya. Ya. Tidak ada kekuatannya. Berbeda dengan zamannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang mana mereka memang betul-betul dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dimulai dari tauhid, dari akidah. Ya, sehingga menancap di dalam hati kaum muslimin, kaum mukminin ketika itu, sehingga ketika ada seruan jihad mereka apa? Berangkat. Ketika ada kebutuhan untuk sama-sama menolong agama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada raguan lagi di antara mereka. Ketika harus mengamalkan Islam secara kafah, mereka tidak ada lagi keraguan. Karena Rasulullah SAW berdakwah dimulai dengan tauhid, dengan akidah, agar menancap di dalam dadanya kaum muslimin. Sehingga muncullah orang-orang terbaik seperti para sahabat, murid-muridnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum wa rahimahumullah. Berbeda dengan zaman sekarang. Sangat-sangat jauh berbeda. Barakallahu fikum. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walayanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan cabut min suduri aduwikum, dari dada-dada musuh kalian, al mahabata minkum, rasa takut, rasa gentar dari kalian. Padahal di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat yang memiliki akidah keimanan tauhid yang kuat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nusirtu bi ra'bi masirata syahrin. Musuh itu jangankan berhadapan, satu bulan jarak antara kaum muslimin dan juga orang-orang kafir, ya, mereka sudah gentar, takut terlebih dahulu, sebulan sebelum bertemu. Mereka sudah khawatir, aduh bagaimana ini, bagaimana ini. Ya, makanya pasukannya Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, untuk melawan pasukan yang sangat besar, pasukannya Romawi, belum bertemu, tetapi apa, pasukan Romawi sudah mundur terlebih dahulu, kalah sebelum berperang. Ya. Karena mereka memang akidahnya, tauhidnya kuat. Ya. Bagaimana tidak, orang-orang Romawi, ya, mereka sudah senang terlebih dahulu karena pasukannya kaum muslimin, pasukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sedang goncang. Kenapa? Karena beberapa saat ketika mereka dikirim, berapa hari sudah dikirim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya, mereka kan senang, ya tidak? Wah, panglimanya wafat. Berarti ini pasukan lemah ini, kata orang-orang Romawi. Apalagi yang memimpin adalah anak muda, Usamah bin Zaid, 18 tahun ketika itu. Ya. Tetapi ternyata setelah kepemimpinan khilafah dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, kata Abu Bakar As-Siddiq, saya tidak akan pernah menarik mundur pasukan yang telah diberangkatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun anjing-anjing dari gunung menggigit rok-rok pakaian-pakaian wanita kaum muslimah di Madinah. Ini karena apa? Keimanan yang teguh dari Abu Bakar As-Siddiq dan juga berpegangnya beliau dengan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Romawi yang dari jauh mendengar ternyata pasukan ini ketika panglima besarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, bukan mundur, bukan balik, malah diberangkatkan lagi, disuruh lanjut, disuruh harus terus oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Maka orang-orang Romawi yang mendengar itu, wah ini pasukan bukan pasukan manusia ini. Panglima tertingginya Rasulnya sallallahu alaihi wasallam wafat, malah tetap ngajak perang, akhirnya mundur. Ya. Ini kaum muslimin ketika kualitas mereka bagus, ya di hati-hati musuh kita, orang-orang kafir, al-umam, umat-umat yang lain, terdapat al-mahabata minna. Terdapat al-mahabatu minna. Mereka itu takut, gentar menghadapi kaum muslimin. Tetapi kata Rasulullah SAW, hampir-hampir saja kalian akan diperebutkan seperti orang yang memperebutkan di satu mangkok yang sama. Makan sampai habis. Ditanya oleh para sahabat, apa karena kita sedikit? Apa kata Rasulullah SAW, kalian banyak pada hari itu. Tetapi banyaknya kalian itu seperti buih di lautan, tidak memiliki kekuatan. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan cabut rasa takut di hati musuh-musuh kalian terhadap kalian. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa la yaqtifannallahu fi qulubikumul wahna. Dan Allah selain mencabut ketakutan dari musuh-musuh kalian, dari hati-hati musuh kalian, Allah juga akan masukkan ke dalam hati-hati kalian al-wahn. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal wahnu? Wahai Rasulullah, apa itu al-wahn? Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-wahn adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta terhadap dunia dan benci untuk berjumpa dengan kematian. Nah ini, orang kalau sudah cinta dengan dunia, akan takut dia untuk berjihad membela agama Allah Subhanahu wa taala, akan banyak perhitungan, pikiran dan seterusnya. Akhirnya apa? Benci untuk berjumpa dengan kematian, padahal kematian itu pasti datang. Pasti semuanya merasakan kematian. Bisa di mana saja, bahkan bisa jadi seseorang itu merasa ada hajah, ada keperluan, ya, menuju ke sebuah tempat, ternyata hakikatnya dia sedang menuju ajalnya, kematiannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu, idza qadallahu li 'abdin ayyamuta bi 'ardhin ja'ala lahu ilaiha hajjah." Allah apabila menghendaki li abdin, untuk seorang hamba, ayyamu tabi ardin, untuk dia meninggal wafat di suatu tempat, ja'ala lahu ilaiha hajatan, Allah akan jadikan dia memiliki hajah, memiliki keperluan di tempat tersebut. Makanya seorang muslim, seorang mukmin itu harusnya memperhatikan, ya, kemana dia akan pergi, akan dibawa kemana langkah kakinya dia tuju. Bisa jadi tempat tersebut adalah akhir dari kehidupannya. Ya, dan seorang muslim harus semestinya sadar bahwasanya kematian itu adalah sesuatu yang paling dekat, karena dia tidak pernah tahu kapan kematian itu akan datang dan dia tidak pernah menundanya. Ya, maka seorang muslim tidak boleh benci terhadap kematian. Karena dia tahu semuanya pasti akan mati. Bisa di mana saja, bisa kapan saja. Ngapain benci? Itu adalah takdir Allah yang pasti akan kita jumpai, yang pasti akan apa mendapati kita kapan saja, di mana saja. Ya. Kok kita benci mati, kok kita sampai barakallahu fikum, ya, tidak kepikiran lagi tentang kematian. Oh, sudahlah, mati ya nanti. Ada sesuatu yang salah. Apa itu? Berarti hati kita sudah terpaut cinta dengan dunia. Sudah, itu tidak ada jawabannya. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini adalah sementara. Ya, dalam Bukhari Muslim, suatu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring di atas hasir, tikar yang apa? Kasar. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apa? Badannya, perutnya ini membentuk, membekas, ya, dari beliau berbaring di tikar yang kasar tersebut. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, ya Rasulullah, lawittakhadna laka wita, seandainya kita bisa membuatkan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wita, tikar alas yang lebih empuk sedikit wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata Rasulullah sallam? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, mali walidunya, apa urusanku terhadap dunia? Ya, tidaklah aku itu terhadap dunia kecuali seperti karikab istadzalla tahta syajarah ya thumma taraka. Atau kama qala Rasulullah sallam, tidaklah dunia itu bagiku kecuali seperti karikab, seperti karakib, seperti orang yang sedang apa? Mengendarai, sedang safar, sedang menempuh perjalanan. Istadzalla tahta syajarah. Ya. Kemudian berhenti sejenak untuk berteduh di bawah sebuah pohon. Sumaroha, kemudian melanjutkan perjalanannya. Tarokaha, dan meninggalkan pohon tersebut. Inilah dunia. Hanya seperti apa? Pohon yang kita gunakan untuk berteduh. Apa mungkin seorang yang menempuh perjalanan lalu dia lupa karena bagusnya pohon, indahnya pohon, hijaunya pohon, rindangnya pohon. Dan kata Rasulullah SAW, dunia itu apa? Khadirah, benar-benar hijau, menyilaukan mata. Ya. Maka jangan sampai pohon dunia ini kita gunakan hanya untuk istadzalla, hanya untuk berteduh. Jangan sampai kita terbuai lalu apa? Berpikiran, oh kita selama-lamanya akan tinggal di bawah pohon. Lupa akan perjalanan yang panjang untuk dia teruskan. Sehingga apa? Dia takut, benci dengan kematian karena rasa cintanya terhadap dunia. Padahal dunia kata Rasulullah SAW, istadullah tahta syajarah, hanya untuk berteduh. Untuk apa kita terlalu mati-matian berjuang di dalam dunia? Ya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah. Carilah oleh kalian negeri akhirat, fi ma ataka Allah, dari apa yang kalian miliki yang telah Allah berikan kepada kalian. Apa yang kita miliki ini semuanya dari Allah. Dan apa perintah Allah? Wabtaghi, carilah ad-daral akhirah, negeri akhirat. Karena itulah yang untuk kalian. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, "Ama tardha lahumud dunya walanal akhirah?" Wahai Umar, tidakkah engkau ridha untuk mereka dunia, yakni orang-orang kafir, lanal akhirah, dan untuk kita akhirat. Adapun dunia kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tansa nusibaka minad dunya." Jangan engkau lupakan bagianmu di dunia. Jangan dibolak-balik. Prioritas kita adalah akhirat. Adapun dunia sebutuhnya, seperlu kita. Jadikan di tangan kita, jangan di hati kita. Akhirat yang di hati kita. Kalau sudah masuk dalam hati dunia, subhanallah, kita akan meninggalkan sekian banyak akhirat kita. Padahal dunia itu tidaklah kita miliki, kita dapatkan kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanatil akhiratu hammahu, barang siapa akhirat adalah tujuannya, tekadnya, kata Rasulullah SAW, ja'alalahu ghina'ahu fi qalbihi, kata Rasulullah SAW, Allah akan jadikan untuknya ja'ala ghinahu fi qalbi. Allah akan jadikan rasa kecukupan itu di dalam dadanya. Kalau akhirat adalah tujuannya, berapapun yang dia dapatkan, dia akan merasa cukup, merasa puas, merasa bahagia, merasa bersyukur. Kapan? Ketika akhirat adalah tujuannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan jama'a lahu syamlah. Allah akan kumpulkan urusan-urusannya sehingga mudah dia memikirkan. Oh, untuk anakku gampang, ada jalannya. Untuk istriku akan ada jalannya. Allah mudahkan, Allah kumpulkan. Wa ajat hudunya fahiyya raghimah. Dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan himahnya itu raghimah. Sudah tidak benar-benar cinta dengan dunia. Atau dunia. Dunia yang akan datang kepada dia. Faya raghimah. Dalam keadaan niatnya sudah bukan untuk dunia. Apa maksudnya? Ketika dunia datang kepada dia, dia berikan kepada apa? Orang lain. Tidak dia ambil sendiri. Ya. Karena dia tahu tujuan dia bukanlah dunia. Allah berikan dunia kepada dia, dia berikan kepada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai untuk diberikan. Karena dia mengejar akhirat. Sudahlah, ini dunia saya cari untuk akhirat saya. Dia infakkan, dia sedekahkan, dia jariahkan, dan seterusnya. Berbeda dengan kata Rasulullah SAW, orang yang tujuannya adalah dunia. Waman kanati dunya hammahu, barang siapa yang dunia adalah tujuannya. Ja'ala faqrahu baina aynai, Allah akan jadikan kefakiran di tengah-tengah matanya. Di hadapan matanya. Dia dapat kurang lagi, kurang lagi, kurang lagi terus. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan farraqa alaihi syamlah. Urusannya dipecah berekan. Punya ini, mikiri ini, punya ini, mikiri ini. Terus gak ada habisnya. Punya satu rumah, ngurus satu rumah, tenang. Punya 10-20 rumah, tambah mumet. Ya apa tidak? Ini harus diganti, ini harus diganti. Habis urusannya. Lalu kata Rasulullah SAW menutup hadisnya mengatakan walam ta'tihi dunya illa ma kutiba lahu. Dan dia mau cari dunia senguyo apapun, sekeras apapun, dunia itu tidak datang kepadanya kecuali apa yang telah Allah tuliskan dalam lauhil mahfuz. Maka carilah akhirat kita. Semuanya akan mengikuti dalam keadaan kita tidak cinta, tidak meletakkan dunia di hati kita, tetapi di tangan kita. Dan sebab itulah kaum muslimin benar-benar akan berada di atas kejayaan, kemuliaan. Kapan? Ketika semuanya orientasinya, tujuannya adalah akhirat. Kalau kita masih mendapati kaum muslimin menjadi mangsa, dicabik-cabik, dihancurkan, ditindas oleh orang-orang kufar, ketahuilah di hati-hati mereka masih ada al-wahn, cinta dunia dan takut mati, benci mati. Ya. Berarti apa yang harus dibenahi? Yang harus dibenahi adalah duduk bersama-sama mengaji, belajar tentang tauhid. Allah lah yang menciptakan kita, mengatur kita, memberi rezeki kita, menghidupkan kita, mematikan kita. Sudah tenang kaum muslimin kalau belajar tauhid, belajar akidah. Ya, ingin Islam berjaya, hilangkan wahan di dada-dada mereka. Ya, bagaimana cara wahan? Kembali kepada thariqah, metodenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belajar sirah, belajar sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di kota Makkah, yang Rasulullah sallam ajarkan adalah tauhid dan akidah. Mana yang kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, seandainya yang pertama kali didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita salat, meninggalkan khamr, meninggalkan zina, meninggalkan mencuri, kita tidak akan melakukan. Tetapi yang pertama kali diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid dan akidah. Allah memiliki surga, Allah memiliki neraka yang azabnya sangat pedih. Sehingga ketika itu sudah masuk di dalam dada-dada kaum muslimin, diperintahkan untuk meninggalkan ini mudah. Karena dia tahu Allah lah yang menciptakan kita. Allah lah yang memiliki azab yang pedih. Kalau tiba-tiba disuruh sholat, tiba-tiba apa? Disuruh meninggalkan khamr dan seterusnya. Tidak akan pernah bisa. Ya. Maka yang terpenting, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, agar kaum muslimin menjadi kuat dan memiliki wibawa di hadapan musuh-musuh kaum muslimin, yakni orang-orang kufar. Kaum muslimin harus kembali bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, mengajarkan akidah, mengajarkan Al-Qur'an dan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan kemenangan, jalan kemuliaan dan jalan kewibawaan di hadapan musuh-musuh Islam. Kalau masih ada kebid'ahan, kesyirikan dan seterusnya, ya, maka jangan harap, apalagi masih dengan cinta dunia, dengan Al-Wahan, jangan harap kaum muslimin memiliki kemuliaan dan kewibawaan di hadapan musuh-musuh Islam. Barakallahu fikum. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas terkait adab-adab di dalam ruqyah. Sudah kita sebutkan 8. Sebelum kita masuk ke 9 dan yang ke 10, ada beberapa asbab muhimmah, sebab-sebab yang penting. Lawil tazama biha al-mubtala lasa'adat fi ta'jili mu'afatihi bi'idnillahi ta'ala. Beberapa sebab, ada banyak, akan kita sebutkan satu persatu, ada 10 lebih. Yang seandainya apabila sebab-sebab ini dijalankan, diamalkan oleh orang-orang yang diganggu oleh syaitan dan jin, atau bahkan penyakit-penyakit secara umum, sungguh lasa'adat fi ta'jili mu'afatihi bi'idnillahi ta'ala. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, sebab-sebab ini bisa mempercepat kesembuhan orang yang sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terlebih khusus ketika diganggu oleh jin atau syaitan. Yang pertama, yaitu al-hirsut tamu ala ta'diyatil ibadat fi awqatiha wa min ahammiha as-salah fi jama'atin. Di antara sebab-sebab yang bisa mempercepat kesembuhan seseorang yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terlebih khusus ketika diganggu jin, adalah dia harus benar-benar semangat di dalam memaksimalkan ibadah sesuai dengan waktu-waktunya, terlebih khusus sholat 5 waktu. Wa min ahammiha as-shalah fi jama'atin, dan dikerjakan secara berjamaah. Ini ya, semangat dalam ibadah-ibadah yang lain, terlebih khusus sholat di waktunya, dan usahakan dikerjakan secara berjamaah. Ya, harus benar sungguh-sungguh. Seseorang yang sakit, apalagi dia mencurigai, mengindikasi sakitnya ini karena diganggu jin, ya disihir atau diguna-guna, jangan justru dia bermalas-malasan tidak melakukan ibadah-ibadah, terlebih khusus sholat pada waktunya, apalagi tidak berjamaah. Jangan ya, dengan tidak berjamaahnya dia, tidak bersemangatnya dia di awal-awal waktu untuk sholat, ini semakin akan memperparah sakitnya, semakin memperparah syaitan untuk mengganggu dia. Naam. Wabi khasatin fi salatil fajri, dan lebih khusus lagi pada salat fajr. Kenapa? Liqalihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Ya. Hadis riwayat Muslim. Kata Rasulullah SAW, barang siapa salat subuh secara berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah, sungguh dia berada di jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Fi idnillah. Ya. Seorang yang yakin dengan sabda Rasulullah SAW, siapa yang salat subuh tepat waktu berjamaah, Allah akan jamin dia. Jamin dunianya dan juga akhiratnya. Kalau dia yakin lalu dia bersungguh-sungguh ya, dalam mengerjakan sholat seperti ini, terlebih khusus sholat subuh secara berjamaah, yakinlah bahwasannya kita di bawah penjagaan dan jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sholla subha fi jama'atin faka'annama sholla layla kullah. Barang siapa sholat subuh secara berjamaah, sungguh seakan-akan dia mengerjakan sholat satu malam suntuk. Berarti semalam itulah dia dihitung sebagai orang yang beribadah, sedang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dihitung sepanjang malamnya dia sebagai orang yang berhadapan, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, yunaji rabbah, bermunajat kepada Rabbnya, sungguh ya, syaitan, jin ini akan berat untuk mengganggu dan menyakiti di dia. Nah, ini yang pertama, bersungguh-sungguh untuk menjaga ibadah-ibadah, terlebih khusus sholat lima waktu pada waktu-waktunya dan dikerjakan secara berjamaah. Terlebih khusus sholat subuh. Jangan sebaliknya. Ya, sakit lama, padahal dia bisa berjalan, bisa menuju masjid, kok malah malas-malesan, menjadikan sholatnya itu sebagai sakitnya itu sebagai alasannya tidak sholat. Dia akan lebih diganggu oleh syaitan. Ya, lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ya semangat untuk sholat berjamaah, pingsan, bangun, mandi, dipapah untuk sholat, pingsan lagi sampai 3 kali, sampai benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa sholat, akhirnya memerintahkan sahabat Abu Bakar untuk mengimami manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu ayat surah ibtidaan bi raqi nafsahu fa inna ruqyatal mar'i li nafsihi ya aula min ruqyati siwa, yaitu hendaknya ayat surah ibtidaan bi raqi nafsihi, seseorang itu memulai untuk meruqyah dirinya sendiri. Fa inna ruqyatal mar'i li nafsihi ya aula min ruqyati siwa, karena seseorang yang membacakan ayat-ayat, membacakan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebut nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya, itu lebih utama daripada diruqyah oleh orang lain. Dan itu lebih mudah, enggak merepotkan. Jangan pernah putus asa. Ruqyah diri kita sendiri, baca Al-Fatihah, menyebut nama Allah, ya, berdoa dengan doa yang diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalika anna ruqyah mihiya min jinsid du'a, karena sejatinya bahwasannya ruqyah itu sama halnya dengan berdoa. Ya, dan ruqyah itu termasuk dari jenis doa. Wa du'aul mar'i li nafsihi bi tahqiqi tamit tawakkuli huwa arjalil qabul, dan doanya seseorang untuk dirinya sendiri dengan kesempurnaan tawakal, menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih diharapkan untuk doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, min du'ai ghairihi lah, daripada doanya orang lain kepada dia. Ya, doa barakallahu fikum, dia dalam keadaan berat dan seterusnya untuk dirinya sendiri, ini arjalil qabul, sungguh lebih diharapkan untuk doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada dia minta didoakan orang lain, minta diruqyahkan oleh orang lain. Bi khasatin fi zamanin azza fihi arruqa almukhlisun, terlebih lagi kita hidup di zaman azza fihi arruqa almukhlisun, orang-orang yang meruqyah itu pada zaman kita azza, jumlahnya orang yang benar-benar meruqyah secara ikhlas di atas Al-Quran dan Sunnah, jumlahnya sangat sedikit. Ya. Mungkin kita dapati seseorang yang zahirnya Masya Allah di atas Sunnah dan seterusnya, tetapi ternyata hatinya ada sesuatu. Misal, dia menolong karena apa? Ada harapan untuk mendapatkan upah dan seterusnya. Allah alam, kita gak tahu ya kan? Ya, gak ada yang tahu. Makanya yang diharapkan adalah seseorang meruqyah dirinya sendiri terlebih dahulu. Apalagi di zaman seperti ini. Ya. Azza ar-ruqah al-mukhlisun. Sangat jarang, sulit sekali dijumpai orang-orang yang mau meruqyah dalam keadaan hatinya benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling keluarga kita dan seterusnya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, in lam yatamakkan min ruqyati nafsihi listidadi wat'il wata'atil mardi alaihi aw ruqa nafsahu thumma raghiba fil istida' bi ruqyati ghairilah falyahris kullal hirsi alal istirqa'i lada ruqati mukhlisin mimman hasunat aqidatuhum. Kalau memang tidak memungkinkan untuk meruqyah dirinya sendiri, kenapa? Listidadi wat'atil mardi alaihi, karena sakitnya sudah sangat luar biasa, sudah geter lidahnya, sudah benar-benar sakit, atau auruqa nafsahu thumma raghiba fil istizadah bi ruqyati ghairilah, atau dia sudah meruqyah dirinya sendiri tetapi dia menginginkan, ini boleh ya, dia sudah bersungguh-sungguh meruqyah dirinya sendiri namun dia ingin ada tambahan orang lain untuk meruqyahi di dirinya ya. Tapi ingat, dengan catatan dia sudah berusaha secara maksimal untuk meruqyah dirinya sendiri. Jangan belum meruqyah sendiri atau baru sedikit sudah malas, sudah tidak yakin dan seterusnya minta diruqyah. Jangan. Ya. Jadi kapan kita itu diperbolehkan meminta ruqyah orang lain dan itu pun masih dalam kategori makruh? Yang pertama, ketika sakitnya sudah benar-benar keras. Ya, untuk baca Al-Fatihah sudah enggak fokus. Mulutnya sudah getar, semuanya sudah kaku. Itu diperbolehkan. Atau dua, apa dia sudah maksimal, sudah benar-benar baca terus, dan dia akan terus membaca, meruqyah dirinya sendiri, tetapi dia ingin al-istizadah. Ada orang lain yang juga apa membacakan ayat-ayat kepada di dirinya. Ya. Syaratnya salah satu dari dua ini. Maka carilah, ya, al-falyahris kullal hirsi alal istirqai lada ruqati mukhlisin miman hasunat akidatuhum. Maka tetap harus dia bersungguh-sungguh mencari orang yang bisa meruqyahkan dirinya, yang benar-benar zahirnya dia ikhlas dan baik akidahnya. Wasya'a bainan nas salahuhum wa husnu dzikrihim, dan sudah masyhur di kalangan manusia bahwasannya dia adalah orang yang baik akidahnya, bagus manhajnya, lurus. Ini kalau mau diruqyah dengan orang lain. Dari diri kita sudah maksimal atau sudah tidak mampu, dan orang lainnya pun kita harus benar sungguh-sungguh mencari yang baik akidahnya dan juga lurus manhajnya. Harus perhatian betul. Barakallahu fikum. Wal yahdhar kullal hadar minal insiyaqi khalfas saharah wal musya'widin, dan harus waspada, benar-benar waspada dari mengikuti jalannya para tukang sihir dan orang-orang yang menggunakan ilmu bantuan jin, meskipun zahirnya pakai jubah berjenggot dan seterusnya. Berhati-hatilah. Naam, kama liyahdharal mu'min min at-tasahhuli fit tadawi bi muharram, sebagaimana seorang mukmin yang harus waspada dari bermudah-mudahan untuk melakukan pengobatan dengan cara-cara yang haram. Sama kita mau berobat dengan obat yang haram, ini ular kalau buat tombo bagus, enggak, ini sesuatu yang haram, cicak, tokek dan seterusnya, ini kalau buat obat ini bagus. Lah, kita yang seperti itu saja keras, hati-hati ya, menjaga diri, waspada, maka di dalam perkara ruqyah pun harus sama, harus dilihat orangnya. Dalam keadaan kita sudah maksimal atau kita sudah tidak mampu karena sakit yang keras. Li'anna Allah Ta'ala lamma syara'at tadawiya li'ibadihi lam yaj'al subhanahu shifa'ahum fima harramahu 'alaihim. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mensyariatkan untuk manusia mereka melakukan pengobatan untuk berobat, Allah tidak pernah menjadikan obat-obat itu, penawar-penawar itu pada sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan. Ya, jangan seperti pemikiran orang-orang yang belum ngaji. Nek nggo tombo oleh dadi halal. Sebaliknya, sesuatu itu diharamkan karena bermadarat terhadap tubuh manusia. Itu ketika sehat. Iya tidak? Sesuatu itu diharamkan karena apa? Tidak baik, jelek, bermadarat, merusak tubuh manusia. Meskipun dia sehat. Maka ketika sakit itu harusnya lebih berbahaya. Wong buat yang sehat saja haram, berbahaya, bermadarat, apalagi untuk yang sakit. Kuali pak pikirannya ya. Dan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunan atau dalam sahih Ibnu Hibban, dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, innallaha lam yaj'al shifaa'akum fi haram. Sesungguhnya Allah tidak pernah menjadikan penawar kalian, obat untuk kalian, fi haramin, pada perkara yang haram. Ini hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain kata Rasulullah sallam, tadawaw wa la tadawaw bi haram. Berobatlah kalian, ya, carilah penawar untuk kalian, dan jangan mencari obat, jangan berobat, jangan mencari pengobatan yang haram. Hadis yang sahih. Barakallahu fikum. Maka hadis ini juga berlaku apa? Untuk mencari orang yang kita minta untuk ruqyah kita, harus orang yang akidahnya lurus, manhajnya lurus dan terkenal masyhur di kalangan manusia, dia adalah orang yang baik akidah dan manhajnya. Dan itu pun dalam keadaan kita sudah maksimal meruqyah diri kita dan terus berusaha untuk meruqyah diri kita, atau kita keadaannya sudah genting, sudah enggak bisa ngapa-ngapa. Nah, ini yang ketiga. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Sudah tiga ya. Yang pertama apa? Bersungguh-sungguh untuk tepat waktu dalam mengerjakan ibadah-ibadah. Terlebih khusus sholat lima waktu dikerjakan di masjid secara berjamaah. Terlebih khusus sholat subuh. Yang kedua, semestinya seseorang itu meruqyah dirinya sendiri terlebih dahulu. Karena ruqyah itu termasuk dari jenis doa. Dan doa terhadap diri sendiri itu lebih diharapkan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kalau memang sudah ya terpaksa untuk diruqyah karena keadaannya genting, atau kita sudah maksimal dan ingin ditambah dari pihak lain dalam keadaan kita terus berusaha untuk apa, meruqyah diri sendiri, ya syaratnya adalah mencari tukang ruqyah atau orang yang bisa meruqyah yang apa, akidahnya baik, manhajnya lurus. Barakallahu fikum. Bisa dipahamin ya? Nah, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kami pribadi dan juga kaum muslimin seluruhnya. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, kita meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi ilahuna wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jami'in.